بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi al-firqatin najiyatil mansurah karya Hafid Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada penjelasan tentang asyirkul asghar, syirik kecil, dan beberapa contoh dari perbuatan tersebut. Kemudian di bagian akhir penjelasan ini ada sesuatu yang masih belum kita jelaskan, yaitu wa ana dakhilun 'ala Allah wa 'alaika. Ya. Wa ana dakhilun 'ala Allah wa 'alaika. Secara makna bahasa, saya masuk kepada Allah dan kepadamu. Maksudnya di sini, dari penjelasan sebagian ahlul ilm, ini permohonan perlindungan, istijarah, astajir. Jadi saya masuk pada perlindunganmu. Ya, kurang lebih maknanya jadi seperti itu. Dakhilun 'ala Allah, masuk kepada Allah, artinya atau maksudnya adalah dakhilun, masuk, 'ala, atas ijarah, perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa 'alaik, dan perlindunganmu. Nah, ini termasuk tidak diperbolehkan dan diperbolehkan adalah secara bahasa dengan menggunakan summa, ya, seperti yang lalu atau yang lain, misalnya laulallah wa anta diganti menjadi laulallah thumma anta. Begitu pula di sini, ana dakhilun 'ala Allah thumma 'alaik, mestinya begitu, ya. Walaupun dari sisi lain juga ada penjelasan, yaitu bab mohon perlindungan, tentunya baru dibolehkan kepada selain Allah itu manakala pada perkara-perkara yang dalam kemampuan manusia. Manusia itu di hadapannya, dia minta pertolongan kepadanya. Ini dibolehkan. Namun pada perkara yang manusia tidak mampu, atau orang itu tidak di hadapan dia dan mohon pertolongan kepadanya, ini juga tidak boleh. Sekalipun dengan summa, tidak diperbolehkan. Jadi di sini pembahasannya secara detail seperti itu kurang lebih, walaupun pembahasan kita di sini masih terkait dengan syirik dalam pelafalan, yaitu menggunakan waw tidak menggunakan summa dalam ungkapan-ungkapan yang tadi. Qala la taqulu masyaallah wa syaa fulan walakin qulu masyaallah tsumma syaa fulan. Nah, ini contoh yang membedakan antara penggunaan waw dan summa. La taqulu masyaallah, jangan kalian mengucapkan masyaallah, wa syaa fulanun, dan kehendak fulan, kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu masyaallah tsumma syaa fulan. Tapi ucapkan masyaallah, kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki, tsumma syaa fulan, kemudian dikehendaki oleh fulan. Kemudian, ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh penulis Syekh Hafidz bin Ahmad rahimahullah tentang perbedaan dalam penggunaan antara menggunakan waw dengan menggunakan summa. Qala ahlul ilm, para ulama mengatakan, wa yajuzu laulallah summa fulan, wa la yajuzu laulallah wa fulan. Ulama mengatakan tidak boleh mengatakan laulallah wa fulan kalaulah bukan karena Allah dan fulan, tapi boleh laulallah summa fulan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Nah, pada pertanyaan berikut ini akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah perbedaan penggunaan waw dengan penggunaan summa. Perbedaan antara penggunaan waw dengan penggunaan summa. Pertanyaan yang ke-48, mal farqu bainal wawi wa summa fi hadhihi al alfaz. Mal farqu, apa perbedaan bainal wawi, antara waw wa summa, dan antara summa, fi hadhihi al alfaz, pada lafaz-lafaz ini. Apa perbedaannya? Jawab, li'anna al-'athfa bil wawi yaqtadhi al-muqaranah wa taswiyah. Karena al-'athf yani mengikutkan kata kepada yang sebelumnya, bilwawi, dengan huruf waw, yaqtadhi, mengharuskan, al-muqaranah wa taswiyah. Muqaranah yakni penyamaan, apa, perbandingan, wa taswiyah, dan penyamaan. Perbandingan dan penyamaan. Fayakunu man qala masya'allah wa syi'ta qarinan, atau muqaranah kita artikan penyandingan, ya, mungkin lebih tepat penyandingan di sini, ya. Yaqtadil muqaranah wa taswiyah, berkonsekuensi atau mengharuskan muqaranah, penyandingan, wa taswiyah, dan penyamaan. Fayakunu man qala masyaallah wa syi'ta qarinan masyi'atal abdi bi masyi'atillah musawiyan biha. Fayakun sehingga menjadi man qala, orang yang mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan atau wa syi'ta, ini apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Dia qarinan menyandingkan, qarinan dia menyandingkan masyi'atal abdi, kehendak hamba, bimasyi'atillahi, dengan kehendak Allah, musawwiyan biha, dan menyamakan kehendak hamba dengan kehendak Allah. Bikhilafil atfi bithumma, berbeda dengan ataf, dengan menggunakan thumma, kemudian. Thumma yang berarti kemudian. Al-muqtadiyah littaba'iyyah, yang thumma ini, yakni dengan arti kemudian, muqtadiyah berkonsekuensi atau mengharuskan littaba'iyyah, yakni bersifat mengikuti. Taba'iyah bersifat mengikuti, tidak bersanding dan sama, tapi mengikuti. Faman qala ma syaa Allahu tsumma syi'ta, maka orang yang mengatakan ini apa yang Allah kehendaki, tsumma syi'ta, kemudian yang engkau kehendaki, kemudian yang engkau kehendaki. Kalimat ini faqad aqarra bi anna masyi'atal abdi tabi'atun li masyi'atillah. Orang yang mengatakan mengakui, aqarra mengakui, anna masyi'atal abdi, bahwa kehendak hamba itu tabi'atun mengikuti, li masyi'atillah mengikuti kehendak Allah Ta'ala. La yakunu, la takunu illa ba'daha, tidak terwujud kehendak hamba itu illa ba'daha, kecuali setelah wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu, dan tidaklah kalian berkehendak illa, kecuali ayyasha Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wa kadzalika al-baqiyatu, dan demikian juga penjelasan al-baqiyah yang tersisa, yakni dari ungkapan-ungkapan yang sebelumnya disebutkan. Naam. Baik, demikian penjelasan dari Syekh rahimahullah. Mungkin kita jelaskan lagi, kita ulangi, bahwa di sini Nabi SAW membolehkan ungkapan-ungkapan yang telah dicontohkan sebelumnya. Begitu pula para ulama membolehkan pada ungkapan-ungkapan yang tersebut dengan menggunakan summa. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena engkau. Ini kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Bukan dengan menggunakan waw yang artinya dan. Ya. Nah, ini bahasa Arab, yang dalam bahasa Arab masing-masing daripada huruf waw atau summa punya konsekuensi. Dalam bahasa Arab, penggunaan waw dengan penggunaan summa punya konsekuensi, punya makna. Tidak sekedar terucap begitu saja tanpa konsekuensi dan makna. Dalam bahasa Arab semua ada makna dan konsekuensinya. Ketika kita menggunakan huruf waw, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Atau, kalau bukan karena Allah dan kehendakmu, wa dan syi'ta kehendakmu. Di sini kata Syekh Hafidz rahimahullah, punya konsekuensi al-muqaranah wa taswiyah, yaitu penyandingan dan penyamaan. Sehingga seolah-olah di sini seorang yang mengucapkan menyandingkan antara kehendak Allah dengan kehendak hamba dan menyamakan antara keduanya. Nah, inilah yang terlarang dalam agama, ya. Menyandingkan antara kehendak Allah dan kehendak hamba. Menyamakan antara keduanya. Nah, ini tidak boleh. Bagaimana kalau orang yang mengucapkan tidak bermaksud demikian? Ya, apalagi yang mengucapkan seorang muslim. Mana mungkin dia akan menyamakan kehendak Allah dengan kehendak hamba? Menyandingkan dan menyamakan antara kehendak keduanya, tidak mungkin seorang muslim berkeyakinan semacam itu. Kita katakan, ya betul. Pada dasarnya tidak mungkin seorang muslim menyamakan kehendak Allah dengan kehendak hamba. Ya. Namun, ucapan dia tetap salah. Kita menghukumi ucapannya. Kita tidak melihat niatnya. Ucapan itu tetap salah dan berkonsekuensi salah. Sekalipun dia tidak bermaksud. Nah, justru karena itulah kita hukumi itu syirik kecil. Kalau dia punya maksud menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak hamba, bukan sekedar salah ucap, ini bukan lagi syirik kecil. Kalau sampai seperti itu, ya tentu syirik akbar, kekufuran. Menyamakan Allah dengan hambanya, atau menyamakan hamba dengan Allah, ini syirik akbar. Jadi justru yang kita bahas di sini adalah kesalahan ucapan. Ya, kesalahan ungkapan. Itu yang kita bahas. Yang masuk di dalam syirik asghar. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama menyebut kesalahan-kesalahan ini dengan istilah syirkul alfaz. Syirik dalam lafaz-lafaz. Dalam pengucapan dan ungkapan. Orangnya tidak bermaksud. Sekali lagi, kalau orangnya bermaksud menyamakan, maka ini syirik akbar dan ini kekafiran. Ya. Karenanya Rasulullah SAW ketika datang kepada beliau sebagian sahabat dan mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Bahkan Nabi SAW langsung menegur, bal masya Allah wahdah, ja'altani lillahi niddan, bal masya Allah wahdah, apakah kamu jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah, bahkan ini adalah kehendak Allah satu-satunya. Nabi tidak mengkafirkan dia, Nabi tidak menyuruh dia syahadat kembali, Nabi menegur dia bahwa ucapannya ini salah, mengandung konsekuensi yaitu menjadikan tandingan bagi Allah. Tapi dia enggak bermaksud. Maka dibenarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara mengucap yang lebih utama. Masya Allah wahdah. Ini kehendak Allah satu-satunya. Ini yang paling afdal. Wallahu alam. Kalau mau ditambah selain Allah, maka dengan thumma. Masya Allah, thumma sya'a fulan. Jadi di sini ada tiga tingkatan. atau tiga macam. Yang pertama, Masya Allahu wahdah. Ya, ini kehendak Allah satu-satunya. Berikutnya, Masya Allah thumma sya'a fulan. Ini kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Yang terakhir, ini yang terlarang, Masya Allah wa sya'a fulan atau syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendak fulan atau kehendakmu. Naam. Nah, jadi ini sebagian, ya, ini adalah sebagian contoh, dan ungkapan-ungkapan yang lain juga disamakan pembahasannya dengan ini, ya, karena yang kita lewati sekian banyak ungkapan-ungkapan. Kemudian kita pertegas lagi bahwa kalau summa dalam bahasa Arab tidak punya makna penyandingan dan penyamaan, tapi summa, ya, yaqtadi berkonsekuensi apa? Tabaiyah, sifatnya mengikuti. Dan dalam nahwu juga dikatakan yufidu tertib, punya konsekuensi tertib, ini kemudian ini kemudian ini. Jadi sifatnya mengikuti. Makanya kalau dikatakan ini kehendak Allah, kemudian kehendakmu, artinya kehendakmu itu mengikuti kehendak Allah, tidak sama dengan kehendak Allah, bersanding dengannya, tidak. Atau dikatakan ini, kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu. Misalnya ada seseorang, hampir saja celaka, hampir saja kena musibah, entah jatuh, entah yang lain. Maka seseorang, ya, memegang tangannya dan walhamdulillah terselamatkan. Akhirnya tidak sampai jatuh, tidak terkena musibah. Maka dikatakan, laulallah thumma anta. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu. Nah, ini punya makna bahwa upaya kamu menyelamatkan, ini mengikuti kehendak Allah SWT. Mengikuti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semata-mata kamu. Bukan. Tapi mengikuti apa? Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna laulallah thumma anta. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena engkau. Tapi kalau dikatakan laulallah wa anta, ini karena Allah dan kamu, maka punya makna apa? Ini upaya kamu bersamaan dan sama dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak benar, ya. Salah dari tinjauan akidah. Baik. Berikutnya di sini penjelasan cukup panjang terkait dengan tauhid rububiyah. Ya, mungkin kita cukupkan dulu, ya, materi sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain dengan materi tauhid ar-rububiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.